إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di kajian bagi Ramadan, untuk Ramadan tahun 1435 Hijriah ini kita akan baca kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan beliau adalah salah satu anggota Lajnah Daimah dan Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keturunan untuk beliau. Beliau tidak punya anak. Hafizahullahu ta'ala. Kita langsung pada mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukaddimah. Boleh dibaca mukaddimah, boleh dibaca mukaddamah. Mukaddimah artinya atau mukaddamah sesuatu yang didahulukan, atau mukaddimah sesuatu yang mendahului yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin. Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fahadha mulakhasun fil fiqhi. Maka ini adalah ringkasan dalam ilmu fikih. Makrunatun bi adillatihi minal kitab wa sunnah, yang fikih yang disampaikan di sini bergandengan dengan dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah. Dulu aku sampaikan materi ini fil idha'ah di radio, yaitu idha'ah Al-Quranul Karim. Maka ini aslinya adalah materi fikih yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan di idha'ah Al-Quranul Karim, radio Al-Quranul Karim, radio resmi pemerintah Arab Saudi. Al-Halaqat selama beberapa episode. Waqad taqarrara at-talab mimman sami'uhu, dan berulang-ulang ada permintaan dari para pendengarnya. Wa'alahu, dan mereka para pendengar mendesak alaiya padaku bitoba'atihi, agar materi tersebut dicetak. Liyabakal intifa'u bihi insya'allahu, supaya langgenglah al-intifa'u bihi, orang bisa mengambil manfaat dengannya. Kalau karena jika cuma siaran radio, Ya, yang mengambil manfaat yang mendengarkan saja. Kalau tercetak, maka orang yang tidak mendengarkan pun bisa membacanya dan mendapatkan faedah darinya. Wa makuntu anwi dzalika hala i'dadihi, dan tidaklah aku berniat untuk mencetaknya, menjadikannya sebagai buku, saat aku i'dadihi, saat aku menyusunnya. Maka sebelum siaran beliau tulis terlebih dahulu apa yang mau disampaikan, baru kemudian dibacakan saat siaran di radio. Saat beliau menyusun materi untuk disampaikan di radio, beliau tidak pernah punya pikiran untuk mencetaknya sebagai buku. Walakin nuzulan ingda rohbatil kathir, akan tapi nuzulan mengalah karena keinginan banyak orang. A'atun nadhara fihi, maka ku baca ulang, ku telaah ulang apa yang kemarin ditulis untuk radio, warotab tuhu, kemudian aku ya, buat agar sistematis, wakodam tuhu litoba'ah, barulah kuserahkan ke percetakan. Dan buku tersebut atau materi tersebut sudah ada di hadapan Anda, wahai pembaca yang mulia. Maka apa yang Anda dapatkan di buku ini berupa kebenaran, pendapat yang benar dan faedah, fal fadlu fihi raji'un ilallahi wahdah, maka itu adalah anugerah Allah semata. Dan jika ada kesalahan yang Anda jumpai di buku ini, fahuwa minni, maka itu berasal dariku, dan aku mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh aku meringkasnya dari dua kitab, yaitu Radul Murbi, Sarazadul Mustaqni, wa min hasyiatihi, ditambah Sarah untuk Radul Murbi, karya sarahnya karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimallah, ditambah beberapa tambahan mini dariku, idza marat munasabatun, jika ada konteks dan situasi yang tepat. Hadza demikian, wa as'alullaha ayuwaffiqana jami'an lil ilmin nafi' wal 'amali shalih. Demikian, dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita semua agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan melakukan amal-amal yang saleh. Wassallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Maka beliau sampaikan ya, yang beliau janjikan di sini, buku ini cuma ringkasan. Meringkas dari dua kitab, Radul Murbi yang merupakan Sarah Zadul Mustaqni, kemudian diberi tambahan-tambahan yang ada di Hasyiah Radul Murbi. Kemudian beliau mengatakan bahasanya kalau pendapat pribadi beliau itu cuma ya selingan-selingan saja, ya, cuma catatan-catatan tambahan saja dan bukan satu hal yang pokok. Demikian yang beliau janjikan. Namun sebagian peneliti meneliti kitab ini dan mengatakan janji beliau di sini tidak benar. Ya, janji beliau di sini tidak benar. Ya, dan bisa kita lihat kekurang benaran yang mungkin bisa kita lihat nanti ketika kita baca kitab ini. Biasanya banyak yang itu memang adalah pendapat pribadi beliau, tarjihan-tarjihan beliau, bukannya sekedar meringkas, merangkum ini sebagaimana yang beliau janjikan. Janjinya merangkum saja, namun diteliti tarjihan pribadi beliau lebih banyak daripada hasil rangkuman. Kalau merangkum tentu ya cuma merangkum saja. Ya. Jadi tidak pendapat-pendapat pribadi, tarjih-tarjih pribadi tidak banyak. Karena namanya aja buku rangkuman. Kalau merangkum namun di atas 50% itu adalah pendapat-pendapat pribadi, tidak jadi rangkuman lagi kan. Maka sebagian peneliti, sebagian pengkaji mentelaah buku ini dan membuat perbandingan dengan Raudul Murbi, kemudian dibandingkan dengan Hasyiah Raudul Murbi, ternyata banyak yang keluar dari Raudul Murbi dan keluar dari Hasyiah Raudul Murbi. Sehingga sebagian pengkaji menilai tidak tepat apa yang beliau janjikan di awal itu, tidak, bukanlah sebuah realita yang ada di buku beliau. Ya, ini lebih tepatnya fikirnya Syekh Saleh Fauzan pribadi. Ya, bukan sekedar rangkuman dari dua kitab yang beliau sebutkan di atas. Ya, kemudian kita masuk pengantar sebelum pokok materi, yaitu tentang fadlu tafaqquh fiddin, keutamaan belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Maka sesungguhnya belajar agama itu termasuk afdhalil a'mal, amal yang paling utama. Dan belajar agama dan semangat untuk belajar agama adalah alamatul khair, tanda kebaikan. Sebagaimana Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah berikan badannya kebaikan yang besar, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka man tentu adalah man syartiyah di sini. Maka dia yufidul umum, memberikan makna umum, maka siapa saja. Tidak hanya orang Arab. Orang Arab ataupun orang bukan Arab, laki-laki ataupun perempuan. Maka siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Dan khairan di sini nakirah, didahului syarat, yufidul umum. Maka memberikan makna umum. Maka makna hadis ini, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka seakan-akan Allah tiadakan kebaikan di luar ilmu. Seakan-akan seluruh kebaikan itu ada dalam ilmu. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, pujian yang Allah berikan dalam Al-Quran, pujian yang ada dalam Quran dan Sunnah, semuanya adalah terkait dengan ilmu atau mengamalkan ilmu. Wadhalika dan hal tersebut, karena belajar agama akan menyebabkan seorang itu mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat. Yang ilmu manfaat adalah yakumu alaihi, landasan adanya amal yang saleh. Amal saleh itu dibangun di atas landasan ilmu yang manfaat. Jika orang tidak punya ilmu yang benar, bagaimanakah ibadah? Tidak punya teori yang benar, ilmu yang benar, maka tentu dia tidak akan bisa melakukan amal yang benar. Dan Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah zat yang mengutus utusannya dengan membawa hidayah, dengan membawa petunjuk dan dinil haq, dan agama yang benar. Yang dimaksud dengan hidayah adalah ilmu yang manfaat. Dan yang dimaksud dengan dinil haq, yang dimaksud dengan agama yang benar, wa al-amalu salih, adalah amal salih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dengan membawa dua hal, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang berasal dari wahyu. Karena dia adalah ilmu yang merupakan betul-betul sumber kebenaran. Dan yang kedua adalah mengajarkan manusia dinil haq, bagaimana melakukan amal yang saleh. Dan Allah subhanahu memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah di surat Toha ayat yang ke-114. Wa qurabbi zidana ilma. Katakanlah dan berdoalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Kaidah dalam tafsir mengatakan perintah yang ditujukan kepada Nabi adalah perintah yang ditujukan kepada umatnya, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu betul-betul khusus untuk Nabi. Maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan berkaitan dengan firman Allah wa qurabbi zidna ilma, terdapat dalil yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Dan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai majelis-majelis yang di sana orang bisa belajar ilmu yang bermanfaat, Nabi sebutkan, Nabi namai dengan Riyadul Jannah. Jadi katakan, idza marartum bi Riyadil Jannah farta'uha. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian menghampirinya. Dan ketika Nabi ditanya, apa itu taman-taman surga? Nabi katakan, hilaku dzikri. Halakah-halakah yang di sana mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan adalah majelis halal dan haram. Ini sebagaimana penjelasan Atha bin Abi Rabah dan lainnya. Dan Nabi kabarkan bahwasanya para ulama adalah warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Dan tidaklah diragukan anal insan bahasanya seseorang qabla ayuqdim. Akdama yuqdimu artinya melangkah. Al-adai amalin ma, melangkah untuk melakukan satu amal, maka tidak boleh tidak dia harus mengetahui jalan yang mengantarkannya kepada amal tersebut dalam bentuk yang benar. Sehingga amal tersebut menjadi amal yang benar, dan amal yang benar akan muadian mewujudkan hasilnya. Alati turja min waraihi, yang hasil yang diharapkan terwujud darinya. Fa kaifa yuqdimul insanu, maka bagaimanakah mungkin seorang itu melangkah. Ala ibadatin rabbihi, melangkah untuk beribadah kepada Rabbnya. Yang beribadah kepada Allah adalah syarat. Alati tatawakaf alaiha najatuhu, yang merupakan syarat najatuhu, selamatnya dirinya dari neraka, dan syarat untuk bisa dia masuk ke dalam surga. Kaifa yuqdim ala dzalika, bagaimanakah seorang itu melangkah melakukan hal tersebut biduni ilmin, tanpa ilmu. Wa min thamma, maka dari sana atau oleh karena itu, iftarqan nasu, maka manusia terpecah belah, terkelompokkan berkaitan dengan masalah ilmu dan amal menjadi tiga kelompok. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya selamat dari neraka dan masuk surga syaratnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan amal. Dan amalnya dan usahanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya seorang itu bisa ibadahnya adalah ibadah yang benar, ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan ilmu yang benar. Maka ada tiga kelompok manusia berkaitan dengan ilmu dan amal. Yang pertama adalah orang yang memadukan antara ilmu yang nafi' dan amal yang saleh. Itulah orang-orang yang Allah beri hidayah menuju jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan orang yang Allah beri nikmat adalah para nabi, siddiq, syuhada, dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Maka yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, nikmat yang dimaksudkan adalah nikmat batin. Bukan nikmat lahiriah, namun nikmat batiniah. Maka manusia yang Allah beri padanya, Allah berikan padanya nikmat batiniah, berdasarkan surat An-Nisa, itu ada empat kelompok, para nabi, siddiq, syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka orang yang meniti jalan orang-orang yang Allah beri nikmat adalah orang yang memadukan antara ilmu dan amal. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu Quran dan Sunnah, namun tidak mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang yang Allah murkai. Itulah orang Yahudi, wa man naha nahwahum, dan orang yang mengikuti jejak mereka. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang semangat beramal namun tanpa ilmu. Mereka inilah ahlud dolal. Mereka inilah orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani, wa man naha nahwahum, dan orang yang mengikuti jejak mereka. Maka tiga kelompok ini sudah tercakup dalam firman Allah Ta'ala di suratul Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat dari sholat-sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil mardubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maka hal yang menarik yang lain dari ayat ini, untuk nikmat dan kebaikan, maka Allah disebutkan secara tegas. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Engkau, ya Allah, berikan nikmat kepadanya. Namun untuk keburukan orang yang dimurkai dan orang yang sesat, Allah tidak disebutkan secara tegas. Ghairil mardubi, bukan orang-orang yang dimurkai. Kalimatnya tidak, bukan orang-orang yang engkau memurkai mereka. Tidak pula jalannya orang-orang yang sesat, kalimatnya bukan. Dan bukan orang-orang yang engkau sesatkan mereka. Maka di sini terdapat adab dan etika terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasanya kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah. Meskipun itu adalah satu realita. Namun mimbabil adab, namun dalam rangka beretika kepada Allah Subhanahu wa taala, kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah. Namun kebaikan dinisbatkan secara tegas kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, terdapat perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, adapun firman Allah, ghairil mardubi alaihim waladdalin, maka orang-orang yang dimurkai mereka adalah orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang yang gemar beramal tanpa ilmu. Maka berilmu namun tidak beramal adalah sifat Yahudi. Dan semangat beramal tanpa ilmu adalah sifat khas Nasrani. Dan beliau katakan, banyak orang ketika melihat dalam kitab tafsir, bahasa yang dimaksud dengan mardubi alaihim adalah Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah Nasrani, maka banyak orang, dhonnal jahil, maka orang-orang yang tidak mengerti, menyangka bahasanya ayat tersebut, murka dan sesat itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Padahal dia membaca bahasanya Allah mewajibkan dirinya untuk berdoa dengan doa tersebut. Dan memohon perlindungan dari jalan orang yang punya sifat-sifat tersebut. Faya subhanallah. Ungkapan keheranan. Kaifa yu'alimuhullahu, bagaimanakah Allah mengajarinya. Dan Allah memilihkan untuknya. Dan Allah wajibkan untuknya. Allah wajibkan atas dirinya. Untuk berdoa kepada Allah daiman selalu. Selalu berdoa kepada Allah agar terlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Setelah itu, kok bisa-bisanya dianggap kesesatan dan murka hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani saja. Ma'anaulah hadhar alaihi minhu. Namun dia tidak memiliki kewaspadaan darinya. Dia tidak waspada dan tidak takut dengan dua kejelekan tersebut. Wala yatasawwaru anna fi'lahu hadza, dan dia tidaklah membayangkan kalau perbuatannya ini adalah bentuk dhanna sau' billahi, adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamu syekh, demikian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahasa yang termasuk su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dhunnas sau', buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang itu membaca, dia tahu Allah wajibkan dirinya untuk membaca surat Al-Fatihah. Dia tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya setiap rakaat dalam salat, baik salat yang fardu ataupun sunnah, untuk mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan setelah itu dia beranggapan bahasanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah cuma Yahudi dan Nasrani, dan dirinya tidak mungkin termasuk di dalamnya. Maka ini kata beliau adalah termasuk su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dzan yang benar gimana? Ya, ketika Allah perintahkan kita untuk berdoa minta perlindungan dari dua sifat yang jelek itu, maka berarti dimungkinkan kita termasuk orang yang terkena terjangkiti dua penyakit jelek itu. Itulah prasangka yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kepada kita hikmah diwajibkannya membaca surat yang agung ini, yaitu suratul Fatihah. Maka surat yang paling agung dalam Al-Qur'an, sebagaimana Nabi sampaikan dalam satu hadis, ada suratul Fatihah. Dan ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayatul Kursi. Allah wajibkan membaca surat yang agung ini, yaitu suratul Fatihah, dalam setiap rakaat salat kita, baik salat yang fardu ataupun salat yang sunnah. Maka hikmahnya adalah karena surat tersebut memuat al-asrar al-azimah, rahasia-rahasia yang sangat agung. Yang diantara asrar tersebut, min jumlatiha, diantara rahasia-rahasia tersebut adalah doa yang penting ini. Yaitu doa minta kepada Allah agar diberi taufik menempuh jalan orang-orang yang memiliki ilmu sekaligus amal yang saleh. Yang inilah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan doa supaya Allah jauhkan kita dari jalan orang-orang yang binasa. Alladzina faratu bil amali saleh. Yang mereka itu meremehkan amal saleh, semangat dalam ilmu meremehkan amal, atau meremehkan ilmu, semangat beramal namun meremehkan ilmu. Dua-duanya adalah jalan kebinasaan. Meremehkan ilmu atau meremehkan amal, dua-duanya adalah jalan kesesatan. Karena sikap yang benar adalah mementingkan kedua-duanya, mementingkan ilmu dan mementingkan amal. Kemudian ketahuilah wahai pembaca yang mulia, bahasanya yang namanya ilmu yang nafi, yang disebut ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang diambil dari Quran dan Sunnah. Tafahuman, dengan bentuk berupaya memahami isi Quran dan Sunnah dan merenungkan kandungan Quran dan Sunnah. Ditambah isti'anah meminta tolong untuk bisa mendapatkan ilmu, memanfaatkan al-mudarisin, para pengajar, memanfaatkan guru, plus dengan belajar dengan guru. Yang guru tersebut adalah guru yang nasihin, guru yang menginginkan kebaikan untuk muridnya. Ditambah juga dengan kemudian mempelajari buku-buku tafsir, sarah-sarah hadis, buku-buku fikih, buku-buku nahwu, dan buku lughah Arabiyah. Itu maksud dengan buku lughah Arabiyah adalah kamus. Alladzi nazala bihal Qur'anul Karim, yang bahasa Al-Qur'anul Karim turun dengan berbahasa Arab. Maka buku-buku ini adalah jalan untuk bisa faham Qur'an dan Sunnah. Maka beliau sampaikan, buku apa yang bisa, yang patut untuk kita kaji dan kita pelajari jika kita ingin faham Qur'an dan Sunnah. Maka beliau sampaikan buku Nahwu. Buku Nahwu. Sehingga orang itu menguasai nahwu. Karena inilah kuncinya. Kunci dia bisa baca buku tafsir, kunci bisa baca buku sarah hadis, maka nahwu. Nahwu temannya adalah kamus. Dengan nahwu kemudian dia menguasai bahasa Arab, bisa buka kamus, bisa mengetahui makna yang benar, maksud yang benar. Setelah itu kemudian dipakai untuk membaca buku-buku tafsir, buku-buku sarah hadis, dan buku-buku kitab fikih yang ditulis oleh para ulama. Maka ini buku-buku yang patut dipelajari dan dikaji oleh orang-orang yang ingin faham dan mengerti Quran dan Sunnah. Ya, maka ilmu yang nafi, istilah ilmu nafi itu bisa dilihat dari sumbernya dan bisa dilihat dari dampaknya. Ilmu nafi dilihat dari sumbernya adalah ilmu yang berasal dari Quran dan Sunnah. Maka ilmu nafi adalah istilah untuk ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekedar katanya, bukan sekedar dongeng, cerita yang tidak ada dasarnya. Kemudian yang kedua dilihat dari dampaknya, maka ilmu nafi adalah ilmu yang membuahkan amal. Kalau ilmu itu sekedar untuk berwacana dan berteori, maka itu bukan ilmu yang nafi. Maka ilmu nafi yang sempurna, ya, sumbernya dari Quran dan Sunnah, dan ada buah amal setelah mempelajarinya. Maka menjadi kewajiban Anda, ya akhil muslim, wahai saudaraku seorang muslim, punya kewajiban supaya amal Anda adalah amal yang sahih, amal yang benar. Ya, maka ada kewajiban untuk mempelajari mayastaqimu bihi dinuk. Ya, ilmu yang akan menjadikan beresnya agamamu. Yaitu akan beresnya, bagusnya sholatmu, puasamu, dan hajimu. Demikian juga Anda perlu mempelajari hukum zakat untuk hartamu. Mempelajari hukum muamalah. Ya, mempelajari hukum jual beli dan semisal itu yang Anda butuhkan. Sehingga dengan ilmu tersebut, dari ilmu tersebut Anda bisa, maka Anda bisa mengambil harta rezeki yang Allah halalkan untukmu. Dan bisa menjauhi rezeki yang Allah haramkan. Sehingga pekerjaanmu atau usahamu, dalam artian usaha untuk mendapatkan rezeki adalah usaha yang halal. Kalau usahanya halal, maka makanan Anda adalah makanan yang halal. Jika seorang itu makanannya halal, maka jadilah dia mujabah dakwah. Orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dampak makanan yang haram, sebagaimana Nabi sampaikan di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, ada orang yang safar namun makanannya haram, minumannya haram, bahkan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka Nabi katakan fa'anna yustajabu lahu. Bagaimanakah mungkin Allah kabulkan doanya? Maka agar terhindar dari bahaya yang ada dalam hadis ini, ya, maka makanan harus halal, dan supaya makanan halal, pekerjaan harus pekerjaan yang halal. Dan supaya tahu mana pekerjaan yang halal dan tidak halal, harus punya ilmu. Kullu dzalika mimma tamussu hajatuka. Maka semuanya adalah kebutuhan yang mendesak. Tamussu di sini maknanya mendesak. Al-hajah al-masah itu maknanya kebutuhan yang mendesak, bukan kebutuhan yang menyentuh. Al-hajah al-masah, ya, kalau diterjemahkan letterlek, ya, kebutuhan yang menyentuh. Ya. Menyentuh siapa? Nah. Yang dimaksud, al-hajah al-masah itu kebutuhan yang mendesak. Ya, kalau pakai bentuk kalimat kata kerja, mimma tamussu hajatuka. Ini semua adalah kebutuhan mendesak. Belajar tentang sholat, belajar tentang bagaimana qathahara, belajar tentang zakat, belajar tentang muamalah, ya, mana hadiah yang halal, mana hadiah yang haram, ya, ya, mana parsel lebaran yang halal dan mana yang haram. Ini kebutuhan mendesak orang untuk mempelajarinya. Ila ta'alumi, untuk mempelajarinya. Wa wa maisurun, dan itu satu hal yang mudah. Jangan bayangkan kalau itu satu hal yang sulit. Itu satu hal yang mudah, mempelajari itu semua satu hal yang mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, namun mudah dengan syarat masohat azimatuka. Nah, kalau semangatmu adalah semangat yang benar. Masoluhat niyatuka, dan niat untuk belajar adalah niat yang baik. Maka tekadnya tekad yang benar, bukan tekad yang panas-panas tai ayam. Nah, kalau tekadnya cuma panas-panas saya ayam, ya cuma ya hadir 1-2 pengajian habis itu selesai, ya enggak khatam. Belum selesai bab sholatnya sudah menghilang. Nah, gimana mau kemudian punya ilmu yang utuh? Nah, belum sampai bab puasa, belum sampai bab jual beli sudah menyerah di tengah jalan. Nah, ya, maka beliau katakan ini satu hal yang mudah asal orang itu mau tekun. Ya, yang penting orang itu mau tekun belajar diiringi dengan niat yang benar, ya, niat yang benar, karena niat yang benar itulah yang akan menghasilkan amal yang kontinu. Sebagaimana perkataan Imam Malik, maka amalillahi ya baqiyah. Segala sesuatu yang karena Allah itu yang rutin, itu yang kontinu. Itu yang continue. Namun jika bukan karena Allah, maka itulah yang seringkali putus di tengah jalan. Ya, niatnya tidak lurus, niatnya tidak benar, bukan lillah, itu yang sering putus tengah jalan. Niatnya kenapa? Ya karena ajakan teman. Ketika temannya sudah enggak datang, ya sudah enggak datang. Ya, karena niatnya cuma sekedar ngikuti ajakan teman, bukan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Faharis, maka semangatlah, antusiaslah untuk membaca buku-buku yang manfaat. Dan wattasil bil ulama, dan berkomunikasilah dengan orang-orang yang berilmu. Tujuannya apa? Supaya anda tanyailah mereka tentang hal-hal yang membingungkan anda. Maka ketika membaca buku sendiri, membaca buku itu satu hal yang manfaat. Sendiri atau tidak membaca buku satu hal yang manfaat. Namun dengan catatan, jangan membuat kesimpulan ketika ada yang membingungkan, buat kesimpulan sendiri. Ketika bingung, orang bingung kok bikin kesimpulan tuh aneh. Orang bingung ya tanya. Bukan kemudian membuat kesimpulan sendiri, ah ini kayaknya gini atau gini, ah gini aja lah. Namun, oleh karena itu beliau katakan, wattasil bil ulama, baca buku. Ada yang membingungkan, komunikasi dengan orang-orang yang berilmu. Watatalaqa anhum ahkama dinik, dan ambillah dari mereka hukum-hukum agamamu. Wakadzalika, demikian juga tu'na, ini bentuknya majhul namun maknanya maklum sebagaimana tubufiyah dan beberapa kosakata yang lain. Tubufiyah bentuknya majhul namun maknanya maklum, wafat begitu saja, mati. Meskipun setelah itu adalah naibul fa'il. Demikian juga kata-kata uniya. Wakadzalika tu'na, demikalah hendaklah engkau perhatian bihuduri nadawat wal muhadarat adiniyah, untuk hadir di seminar-seminar agama atau ceramah-ceramah umum agama yang diadakan di sejumlah masjid dan yang lainnya. Demikian juga dengarkanlah min baramits diniyah, acara keagamaan, minal idha'ah, dari radio, tentu radio yang manfaat, dan ceramah agama tersebut disampaikan oleh orang-orang yang memang berilmu. Demikian juga bacalah majalah-majalah agama, wan nasyarat, demikian juga buletin-buletin yang punya perhatian dengan masalah-masalah agama. Maka jika anda bersemangat dan anda mengikuti hadil rawafid al-khairiyah, alat-alat bantu yang baik ini, maka namat maklumatuka, maka akan berkembanglah pengetahuanmu. Wastanarat basiratuka, dan akan bersinarlah mata hatimu, akan bersinarlah mata hatimu dengan ilmu. Namun walatan saya akhi, wahai saudaraku, janganlah engkau lupa bahasanya ilmu itu akan tumbuh dan berkembang jika diamalkan. Karena jika anda mengamalkan apa yang telah anda ketahui, maka Allah akan tambahkan ilmu kepada anda. Sebagaimana disampaikan dalam satu hikmah maktsurah, satu kata-kata mutiara yang dinukil dari para ulama terdahulu, man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu tentang hal-hal yang belum dia ketahui. Kalimat ini dinisbatkan sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak benar. Kalau cuma dinisbatkan sebagai hikmah, kata mutiara, ya maka tidak salah. Dan kata Syaikh Al Fauzan, ungkapan ini itu benar. Dalilnya adalah firman Allah Taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, artinya amalkanlah ilmu. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarimu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka surat Al-Baqarah 282 ini jadikan dalil oleh penulis Syaikh Fauzan untuk mengatakan bahasanya bertakwa kepada Allah, mengamalkan ilmu, itu akan menyebabkan adanya tambahan ilmu. Tafsiran senada disampaikan juga oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Maka ilmu itu akan berkembang manakala diamalkan. Ketika seorang itu mengamalkan ilmu, maka mengamalkan ilmu akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham sehingga dia faham kalimat-kalimat dalam ilmu yang tidak dia fahami. Maka semakin orang itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mudah baginya untuk faham ilmu. Wal ilmu ahakuma tusrafu fihil awqat, dan ilmu adalah perkara yang paling berhak waktu itu dihabiskan untuknya. Dan ilmu adalah perkara yang paling berhak untuk berlomba untuk mendapatkannya dzawul uqul, orang-orang yang punya akal. Karena dengan ilmu hiduplah hati, dengan ilmu berkembanglah amal. Dan Allah jalla dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu memuji para ulama, orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan Allah tinggikan kedudukan mereka dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Samakah orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang tidak punya ilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Innama yatadhakkaru ulul albab. Namun, hanyalah yang bisa mengambil pelajaran orang-orang yang punya akal. Maka hanya orang-orang yang punya akal lah yang bisa mengamalkan jawaban dari pertanyaan di atas. Setelah menjawab tidak sama, lalu dia beramal. Karena tadzakkur maknanya adalah amal. Mengambil pelajaran, yang dimaksud dengan mengambil pelajaran adalah al-amal, mengamalkan. Jawaban dari pertanyaan di atas, tentu orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Namun jawaban ini butuh amal. Tidak sekedar untuk sekedar jawaban teoritis. Namun jawaban yang senyatanya adalah amal. Setelah menjawab secara teoritis tidak sama, lalu kemudian dia ada usaha supaya dirinya tidaklah sama. Tidak kemudian dia bisa mendapatkan kedudukan orang yang berilmu yang itu tidak sama, karena lebih mulia daripada orang-orang yang tidak punya ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Khabir makna dasarnya adalah al-alim bi bawatinil umur, yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Itu makna makna dari khabir, mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Kalau yang tersembunyi diketahui, maka yang tidak tersembunyi tentu lebih diketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kelebihan orang-orang yang diberi ilmu manakala itu digandengkan dengan iman. Kemudian Allah sampaikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan Allah melihat apa yang kita lakukan, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya labudda minal ilmi al-amal. Bahasanya tidak boleh tidak, di samping ilmu harus ada amal, ma'an dua-duanya harus ada. Dan tidaklah semua itu ilmu dan amal itu muncul dari faktor pendorong berupa iman dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wallah bima ta'maluna khabir. Maka hendaknya ilmu dan amal ini menunjukkan harus adanya amal di samping ilmu. Dan orang mengamalkan ilmu itu harus karena motivasi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu amalan, dan kami dalam rangka mengamalkan kewajiban tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, sanuqaddim akan kami suguhkan kepada Anda dengan pertolongan Allah melalui kitab ini sebagian pengetahuan, sebagian informasi minarasidil fiqhi, dari perbendaharaan ilmu yang telah disimpulkan untuk kita oleh para ulama kita dan telah mereka dawanuhu, mereka catat dalam kitab-kitab mereka. Akan kami sampaikan untuk Anda mata sar min dalik, apa yang memungkinkan untuk itu. La'allahu, mudah-mudahan hal ini menjadi faktor pendorong bagi Anda untuk istifadah, untuk belajar, wal istizadah, dan berusaha mencari tambahan dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka beliau harapkan setelah orang mempelajari dan membaca buku ini, pertama istifadah. Orang dapat ilmu dari buku ini. Namun setelah selesai belajar, karena ini baru belajar ringkasan, mulakhos saja. Maka diharapkan penasaran. Diharapkan penasaran. Oh, ini dapat ringkasan saja demikian banyak ilmunya. Gimana yang aslinya, yang sebelum diringkas? Maka tentu lebih manfaat lagi. Yang ringkasnya saja manfaat, apalagi ketika aslinya sebelum diringkas. Maka istizadah. Setelah belajar ini, diharapkan orang tambah semangat untuk belajar yang lebih mendalam. Wa nas'alullaha, dan kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan bantuan kepada kami dan Anda berupa ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik untuk kita semua untuk melakukan amal yang saleh. Wa nas'alullah wa nas'aluhu subhanahu, dan kita mohon meminta kepada Allah ayurina haqqa haqqa wa yarzuqna tiba'ah wa yurinal batila batila wa yarzuqna tinabah. Kita memohon kepada Allah agar Allah perlihatkan kepada kita kebenaran sebagai satu kebenaran, dan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengikutinya, dan Allah nampakkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan, dan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menjauhinya. Innahu sami'un mujib, dia adalah maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Doa yang sangat terkenal di tempat kita, Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizukna tiba'ah, ini kata Ibnu Katsir adalah doa yang ma'thur. Ma'thur anis salaf. Dan sebagian referensi menegaskan bahasanya adalah doa yang berasal dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk pada kitab Tuhara. Di kitab Tuhara nanti akan pembahasan tentang masalah Tuhara dan air, hukum aniyah bejana dan pakaian orang kafir. Demikian juga apa yang diharamkan bagi orang yang muhdis, orang yang berhadas, jangan dibaca muhaddis, maknanya berbeda. Muhaddis artinya ahli hadis, muhdis artinya orang yang berhadas, muhdas artinya bid'ah. Nah, tulisannya sama, mim, ha, dal, tha. Tergantung mau makna apa yang diinginkan, itulah cara bacanya. Dan dengan itu kelihatan mana yang ngawur bacanya dan mana yang bacanya itu dengan perhatian. Ini baca buku fikih kok bafi mayah umu alal muhaddis. Wah, waduh. Ada sesuatu yang haram untuk ahli hadis yang tidak haram untuk bukan ahli hadis berarti ya. Apalagi dibaca muhdas. Fi ma yahumu 'alal muhdas. Oh, haram atas bid'ah. Maka muhdas artinya bid'ah, muhaddis artinya orang ahli hadis, muhdis artinya orang yang berhadas, muhaddas artinya mulham. Orang yang mendapatkan ilmu. Sebagaimana dalam hadis di umat-umat terdahulu muhaddatsun. Terdapat banyak muhaddatsun. Terdapat banyak orang yang mendapatkan ilham, muhaddatsun. Disebut muhaddatsun. Jika ada di antara umatku muhaddats fa huwa Umar. Maka lanjutannya hadis, maka jika ada di antara umatku yang muhaddats, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Redaksi hadisnya pakai muhaddats. Artinya mulham. Orang yang diberi ilham. Muhaddis, muhaddas beda. Muhdis, muhdas beda. Tulisannya sama. Muzawalatuhu minal a'mal. Haram atas muhdis orang yang berhadas melakukan sejumlah amal. Dan adab qadaul hajab, buang hajat, siwa dan sunanul fitrah, kemudian hukum wudu, penjelasan tata cara wudu, tentang mengusap khuf, dan wa ghairihima minal hawail, dan penghalang-penghalang anggota wudu lainnya. Penjelasan tentang pembatal wudu, hukum-hukum seputar mandi, tayamum, menghilangkan najis, dan hukum seputar haid dan nifas. Kemudian kita masuk pada poin pertama, bab fi ahkami toharah wal miyah. Bab tentang hukum-hukum seputar bersuci dan air. Maka salat adalah rukun kedua dari rukun Islam, dan dia adalah kedua setelah dua kalimat syahadat. Dan salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Dan salat adalah umudul Islam, tiangnya Islam. Sebagaimana di hadis, ya salah satu hadis di Arba'in, Nawawiyah, Rasul Amri, Al-Islam, wa imaduhu, as-salat, wa durwatu samanihi, al-jihad, fisabilillah. Maka pokok segala urusan adalah ya, al-Islam, dan tiangnya, tiang Islam adalah salat. Dan puncak dari ajaran Islam adalah jihad fisabilillah. Ya, itu dalil yang kuat untuk mengatakan bahasanya salat adalah tiang Islam, tiang agama. Adapun hadis yang terkenal, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama, maka di hadis yang mursal. Dan mursal adalah hadis yang dhaif. Meskipun maknanya benar berdasarkan hadis yang salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Dan salat adalah perkara yang pertama yang akan dihisab dari amal seorang hamba. Fa'in sahat, jika sah, wa kubilat, dan diterima. Jika salatnya itu sah dan diterima, kubila sa'iru amalihi, maka diterima amal-amal yang lain. Wa'in ruddat, non jika salatnya ditolak, rudda sa'iru amalihi, maka akan ditolak oleh seluruh amal yang lain. Ini bahayanya dan pentingnya sholat. Dan kata-kata sholat disebutkan dalam fi mawatina kathiratin, di banyak tempat dalam Al-Quran. Dengan berbagai macam ala sifatin mutanawiah, dalam sifat yang, dalam bentuk yang mutanawiah, sangat variatif. Maka terkadang ada ayat yang isinya adalah Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Terkadang Allah menjelaskan keistimewaan sholat. Terkadang Allah jelaskan pahala sholat. Dan terkadang Allah gandengkan sholat dengan sabar. Dan Allah perintahkan agar kita minta tolong dengan dua amal tersebut. Ala syada'id, untuk menghadapi berbagai macam kesusahan. Wamin thamma, maka dari sana, maka terjemah bebasnya. Oleh karena itu, maka sholat adalah qurratu aini rasul. Adalah penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi katakan, wajulat qurratu aini fi sholati. Dan penyejuk hatiku ada dalam salat. Maka salat adalah penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Fahiya hilyatun nabiyyin. Karena sholat adalah perhiasan para nabi. Ini mengisyaratkan bahasanya di syariat umat-umat terdahulu ada kewajiban sholat. Kewajiban sholat bukan hanya kewajiban dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah simbol orang-orang soleh. Tidak dijumpai orang soleh kecuali sholat. Orang yang mengatakan saya orang soleh namun tidak sholat, maka itu pengakuan yang palsu dan bohong. Syiarus salihin adalah sholat. Simbol orang-orang sholat adalah sholat. Tidak ada status sholat kecuali menegakkan sholat. Kecuali dengan menegakkan sholat. Wahya silatun, dan dia adalah penghubung antara hamba dengan Allah Rabb semesta alam. Dan sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar. Dan sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji, yaitu dosa-dosa besar, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, yaitu dosa-dosa kecil. Sebagian orang bertanya, namun ada orang yang rajin sholat, namun maksiatnya jalan terus. Padahal ayat ini mengatakan bahasanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Penjelasan yang menarik tentang makna ini adalah pernah disampaikan oleh Syaikh Sulaiman Ar-Wahili hafizahullahu ta'ala. Beliau katakan, apapun keadaannya, sholat itu tetap mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Cuma daya cegahnya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas sholatnya. Maka ada orang yang sholatnya bermutu, maka sholat itu mampu mencegah dia selama 2 jam setelah selesai sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kurang bermutu cuma 1 jam, yang kurang bermutu lagi 1/2 jam, yang kurang bermutu lagi cuma 1/4 jam. Yang paling tidak bermutu maka cuma pas sholat saja dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Namun tetap mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya terus melakukan aksi, maka ada break dulu sholat, 2-3 menit. Maka tercegahlah dia dari perbuatan keji dan mungkar, namun cuma selama pas sholat saja. Begitu salam langsung melakukan perbuatan keji dan mungkar lagi. Namun itu bukan berarti tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tetap mencegah. Cuma daya cegahnya karena sholatnya sangat-sangat tidak berkualitas, ya cuma daya cegahnya cuma sebatas pas sholat saja. Kalau sholatnya 5 menit ya 5 menit. Kalau sholatnya 3 menit ya cuma 3 menit. Sholatnya ngebut 2 menit ya cuma 2 menit itu saja. Walimakan, dan dikarenakan sholat tidaklah sah kecuali dengan toharah. Orang yang mau sholat itu toharah dari hadas dan najis sesuai dengan kemampuannya. Dan materi untuk bersuci adalah air, atau yang menggantikan air berupa tayamum ketika tidak ada air. Maka jadilah para ahli fikih rahimahumullah, mereka membuka kitab-kitab fikih dengan bab toharah. Lianna halama kutimat as-salatu ba'da syahadatain, dikarenakan salat itu lebih didahulukan setelah syahadatain daripada rukun Islam yang lain. Maka satu hal yang nasabah, maka satu hal yang tepat dan cocok didahulukan muqaddimah salat. Dan di antara muqaddimah salat adalah taharah. Karena taharah adalah miftahu salati, kunci salat. Sebagaimana dalam hadis miftahu salati tuhur. Kunci salat adalah bersuci yaitu taharah. Hal itu dikarenakan hadas menghalangi orang untuk salat. Fa wa maka hadas itu kalqif seperti gembok yang diletakkan pada diri orang yang berhadas. Jika orang yang berhadas tadi kemudian berwudu, in halal qiflu, maka gembok tadi kemudian terbuka. Karena itu Nabi mengatakan miftah, menyebutnya dengan miftah. Maka berarti seakan-akan hadas itu adalah gemboknya, sedangkan toharah wudu itu adalah kuncinya. Nah, maka taharah adalah awkadu suruti salat, adalah syarat salat yang paling ditekankan. Dan yang namanya syarat labuda yuqaddam alal masrut. Yang namanya syarat itu di depannya masrut. Yang namanya syarat itu di depannya masrut. Syarat salat itu di depannya salat. Sebelum salat syaratnya dipenuhi dulu. Syarat puasa itu harus ada sebelum orang mulai berpuasa. Syarat nikah juga harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada pengantinnya, enggak ada pengantinnya, gimana mau akad nikah? Maka syarat harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat ujian harus dipenuhi terlebih dahulu. Lunas SPP, lunas dulu baru bisa ujian. Nah, karena lunas SPP syarat. Maka syarat itu di depannya masrot. Taharah, makna taharah dalam bahasa Arab artinya nadhofah wa nazahah. Kebersihan dan kebersihan dari kotoran hissiyah konkret wal maknawiyah atau kotoran abstrak. Maka secara bahasa taharah artinya kebersihan dari sesuatu hal yang kotor. Kotor di sini boleh jadi kotor konkret, boleh jadi kotornya kotor abstrak. Semuanya bisa disebut taharah dalam bahasa Arab. Sedangkan maknanya secara syar'i irtifa'ul hadas. Menghilangkan hadas. Wazawalun najis. dan hilangnya najis. Ya, sebagian kitab fikih menggunakan istilah raf'ul hadas dan zawalun najis. Menghilangkan hadas dan hilangnya najis. Bukan menghilangkan najis, namun hilangnya najis. Apa bedanya? Kenapa kalau kalau hadas menghilangkan hadas, kalau najis hilangnya najis? Kenapa zawalul najis? Ya, tanpa niat, sah tanpa niat. Nah, najis itu sah kalau dia bersih dan sudah hilang tanpa niat, nggak harus pakai niat. Orang ada najis di kakinya, kemudian kehujanan, najisnya luntur bersama air hujan, maka sudah sah bersih. Tidak perlu diguyur lagi sampai di rumah, saya mau menghilangkan najis di kaki saya, tidak perlu. Maka cukup zawalul hadas. Zawalul najis. Hilangnya najis. Namun, untuk hadas, maka raf'ul hadas. Menghilangkan hadas, mengisyaratkan niat. Kalau untuk menghilangkan hadas, hadas kecil ataupun hadas besar, harus ada niat untuk menghilangkan. Niat untuk menghilangkan hadas besar dan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Namun kalau najis, tidak perlu niat. Yang penting itu najis hilang, bendanya najis hilang, sudah selesai. Kemarin niatnya cuma mau kemudian ya cuma mau kemudian guyurkan air karena mau cari seger-seger atau apa. Loh kok ternyata itu kemudian berefek, najis yang di situ kok hilangnya sudah. Tidak perlu diulangi lagi, tadi belum pasang niat. Tapi kalau orang itu niat mandi itu niatnya cuma untuk kemudian menyegerkan badan karena cuaca yang terik dan tidak pasang niat untuk menghilangkan hadas, maka harus diulangi. Karena harus ada niat. Waktifaul hadas yasul bistikmalil ma' ma'an niyah. Dan hilangnya hadas itu terwujud dengan penggunaan air yang diiringi dengan niat. Menurut pendapat yang paling kuat, menghilangkan hadas, mandi dan wudu itu harus pakai niat. Menurut pendapat jumhur ulama khilafan lil Hanafiyah. Berbeda dengan Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya yang mengatakan sah wudu tanpa niat. Tanpa niat menghilangkan hadas. Niatnya cuma wah mau cuci muka seger, mau cuci muka menyegarkan badan, kemudian melakukan kegiatan sebagaimana wudu. Namun niatnya cuci muka, tidak ada niat untuk menghilangkan hadas. Maka menurut Imam Abu Hanifah sah, namun menurut jumhur itu tidak sah sebagai wudu. Dan yang benar pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Dan air tersebut digunakan untuk seluruh badan jika hadasnya adalah hadas besar, atau empat anggota badan jika hadasnya hadas kecil, atau menggunakan pengganti air ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, yaitu debu, dengan tata cara tertentu yang insya Allah akan datang penjelasan tentang tata cara membersihkan diri dari dua hadas ini. Yang menjadi tujuan kita saat ini adalah menjelaskan tentang sifatul ma, kriteria air yang bisa digunakan untuk bersuci, dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka dalam masalah ini Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama, dan kami turunkan dari mendung. Yang dimaksud dengan sama di sini adalah sama lughatan, bukan syar'an. Karena sama lughatan adalah kullu ma fawqaka fahuwa sama. Semua yang ada di atas semua itu namanya sama. Itu makna lughah untuk asama. Sehingga mendung termasuk sama. Karena dia di atas kita. Atap rumah orang kita bilang langit-langit ya. Ma'an tahuran, air yang mensucikan. Di ayat yang lain Allah katakan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi. Allah turunkan untuk kalian dari mendung air yang menjadi alat bersuci bagi kalian. Maka Allah sampaikan dalam dua ayat ini bahasanya air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah yang Allah sebut dengan tahur. Dan tahur adalah at-tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Adalah air yang bersih pada dirinya, dia adalah zat yang bersih, al-mutahhir li ghairihi, dan dia membersihkan yang lain. Nah, air tahur ini disebut juga dengan sebutan air mutlak. Nama lainnya adalah air mutlak. Definisinya, al-baqi ala khilqatihi. Ini adalah air yang masih eksis, masih tetap dalam bentuk asal ciptaannya. Maksudnya, sifati allati khuliqa 'alaiha. Ini adalah air yang masih dalam bentuk yang bentuk penciptaannya. Baik itu turun dari atas semacam hujan atau salju cair atau embun, atau dia adalah air yang mengalir di bumi semacam air sungai, uyun, mata air, abar, sumur ataupun lautan. Au kana muqattaran, atau sesuatu yang menetes. Fadha walladhi yasi'u at-tahuru bihi. Inilah air yang sah kita digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Maka namun jika taghayyara, jika air itu berubah dan dia berubah karena najis, maka tidak boleh tatahur bersuci dengannya, dan ini satu hal yang tidak diperselisihkan oleh ulama. Namun jika dia berubah dengan materi yang suci, sabun atau lumpur atau yang lain, kemudian lam yaghlib alaihi, materi yang suci tadi tidak dominan, tidak mengalahkan materi air, maka pendapat yang benar dari dua pendapat ulama dalam masalah ini, sihatu tatahuru bihi aidan, sahnya berwudu dengannya. Maka ketika air itu berubah, maka perubahan air ada dua macam. Boleh jadi berubah karena najis, dan boleh jadi berubah karena materi yang suci. Jika dia berubah, boleh jadi warna, rasa, atau baunya, atau salah satu dari ketiganya, atau salah dua, atau bahkan tiga-tiganya. Dengan najis, maka dia adalah air najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak sah untuk wudu, tidak sah untuk mandi. Namun jika kemudian kecampuran materi suci, maka nanti dilihat. Materi bersih itu lebih dominan, ataukah air yang lebih dominan? Ini, bahasa bebasnya, ini air kecampuran tanah atau tanah kecampuran air. Ini air kecampuran sabun ataukah sabun kecampuran air? Nah, tentu berbeda nanti statusnya. Kalau dia statusnya adalah air kecampuran tanah, air kecampuran sabun, maka sabun ini tidak ghalib, tidak dominan atas air. Nah, ketika campuran materi suci ini tidak dominan, maka ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat, beliau katakan ada dua pendapat ulama, kaulail ulama. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, bolehkah berwudu dengannya ataukah tidak. Air bercampur dengan tanah. Namun ini statusnya air bercampur dengan tanah, sehingga tanah tidak dominan. Maka ada ulama yang melarangnya, melarang dipakai untuk berwudu, dan ada yang membolehkan. Pendapat yang beliau dikuatkan oleh penulis ini adalah boleh. Boleh berwudu dan mandi dengan air semacam itu. Namun kalau campuran tadi dominan, jadinya sabun bercampur air, atau tanah bercampur air, maka statusnya adalah tanah, bukan air. Ini statusnya adalah tanah dan bukan air. Padahal berwudu itu dengan air dan bukan dengan tanah. Dikatakanlah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang masalah berubahnya air, baik air tersebut kadarnya sedikit ataupun banyak. Manakala berubah dengan tahirat, dengan materi yang suci. Contohnya berubah dengan satu benda yang disebut dengan isnan. Isnan adalah tumbuhan, kalau di Mu'jamul Wasit, kalau di Al-Munawir tidak ada. Al-isnan tidak ada, tidak dijumpai artinya. Al-isnan di Mu'jamul Wasit, maknanya adalah tumbuhan yang tumbuh di tanah berpasir, yang di masa silam digunakan debunya, abunya, dipakai untuk membersihkan kain atau dan membersihkan tangan. Satu tumbuhan tertentu, wallahu a'lam, yang dipakai abunya dipakai untuk mencuci baju atau untuk membersihkan tangan, atau bercampur dengan sabun, atau bercampur dengan daun bidara, atau bercampur dengan hadmi. Di Munawwar dikatakan satu jenis nama tumbuh-tumbuhan, atau bercampur dengan turab debu, atau bercampur dengan ajin, adunan roti. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya yang terkadang mengubah air. Contohnya adalah satu wadah, satu ember, ada padanya bekas sidr, bidara, atau bekas khatmi. Lalu ember yang ada bekasnya tadi dituangkan air padanya. Lalu berubahlah air dengan sisa yang ada. Ini ada sisa daun bidara, ini ada daun bidara tumbuk yang sudah dihaluskan. Kemudian Allah a'lam untuk keperluan apa, kemudian dipakai di satu ember, setelah itu dibersihkan, masih ada sisanya. Setelah ada sisanya kemudian dimasuki air, tentu air berubah dengan sebab tumbuhan daun bidara tadi. Maka berubahlah air dengannya, namun ma'a baqai ismil ma', namun sebutan air masih ada pada air yang ada di di ember ini. Maka untuk air semacam ini padanya terdapat dua pendapat ulama yang terkenal. Kemudian beliau Ibnu Taimiyah menyebutkan dua pendapat tersebut dan menjelaskan alasan dari masing-masing pendapat. Kemudian warajjaha al-qaula, kemudian beliau merajihkan pendapat yang mengatakan sahnya bersuci dengan air semacam itu. Beliau mengatakan bahwa shawab, Ibnu Taimiyah mengatakan itulah yang benar dalilnya, karena firman Allah Subhanahu wa taala mahalu syahidnya adalah falam tajidu ma'an fatayammamu. Lalu kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah dengan debu. Maka ma'an itu nakirah. Di sisi pendalilannya, ma'an nakirah, isim nakirah didahului nafi, lam. Maka yufidul umum. Lalu kalian tidak menjumpai air apapun, maka boleh, baru kalian boleh tayamum. Berarti kalau masih ada sesuatu yang bisa disebut air, tidak boleh tayamum. Dan ketika air itu masih bercampur dengan campuran yang tidak banyak, kecampuran sabun atau kecampuran sampo, non tidak banyak, maka ini masih disebut air. Masih disebut air. Maka berdasarkan ayat ini, maka masih ada air. Maka tidak boleh tayamum, karena masih ada air, meskipun airnya air tercampur sabun atau tercampur sampo. Beliau katakan nakira fi siyaqin nafi, firman Allah falam tajidu ma'an adalah nakira, isim nakira didahului oleh nafi. Faya ummu, maka mencakup semua yang disebut air. Tidak ada beda antara satu jenis air dengan air yang lain. air yang murni air ataukah air yang bercampur dengan sabun atau bercampur dengan sedikit sampo. Intah sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Maka jika air tidak ada, jika air tidak ada dan kategori tidak ada di sini, ya kemudian di jarak yang wajar, ya, masih ada air di Parangtritis. Ah, ya, mau dipogung masa suruh ke Parangtritis. Nah, maka yang dimaksud dengan tidak ada air di sini adalah di daerah sekitarnya yang terjangkau. Tidak ada ketentuan jarak tertentu dari syariat. Sebagian ulama fikih ngasih patokan jarak sekian. Sekian jaraknya itu wajib cari air di situ. Kalau itu tidak ada, nah baru dikatakan tidak ada air. Namun patokan baku masalah hal tersebut tidak ada. Maka ya urfan, secara urf tidak ada air di daerah tersebut. Dan di daerah tersebut ya pokung sampai mana lah. Masa harus sampai Parangtritis kan tidak ya. Maka tidak harus sampai sana. Maka yang dimaksud dengan tidak ada air adalah di daerah tersebut. Dengan kategori wajar, ya, masih terjangkau. Atau tidak mampu menggunakan air, meskipun sebenarnya air ada, maka Allah telah menjadikan gantinya adalah debu. Ala sifatain, dan debu ini ada satu tata cara untuk penggunaannya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Yang akan datang penjelasannya insyaallah di bab tayamum. Dan ini kemudian ini kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air maka boleh tayamum adalah di antara bentuk kasih sayang Allah dengan hamba-hambanya. Dan Allah menghilangkan kesempitan dari hambanya. Allah taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin," maka jika kalian sakit atau bepergian atau salah satu kalian datang dari tempat buang air, aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, yang menurut salah satu tafsiran yaitu kalian berhubungan badan, lalu kalian tidak menjumpai air, maka tayamumlah sa'idan tayyiban dengan debu yang suci tidak najis, usapkan ke wajah dan tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat yang ke-43. Maka jika sakit atau bepergian atau datang dari al-ghaid, yaitu berarti kencing atau berak. Kencing atau berak berarti hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau kalian berhubungan suami istri, artinya hadas besar. Maka baik hadas kecil ataupun hadas besar, ya, jika tidak ada air, fatayamumu sa'idan, bisa digantikan dengan tayamum. Maka ini dalil, bahasanya hadas kecil dan hadas besar, ya, ketika tidak ada air, itu suci dengan tayamum. Maka tayamum bisa menjadi pengganti wudu, ya, dari kata-kata auja'ahatu minkum minal ghaid, dan juga bisa pengganti mandi dari kalimat aula mastumun nisa. Ibnu Hubairah mengatakan, Al-Wazir Ibnu Hubairah, dia seorang ulama namun juga seorang menteri. Al-Wazir Ibnu Hubairah, dia penguasa namun juga ulama. Ulama madhab Hambali. Wa ajma'u, dan mereka para ulama sepakat. Bahasanya taharah dengan air menjadi kewajiban setiap orang yang punya kewajiban sholat manakala ada air. Jika tidak ada air, maka pengganti air. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba. Jika tidak ada air, ya, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang bersih. Dan kata-kata tidak, dan kalian tidak jumpai air, menunjukkan adanya usaha. Karena tidaklah dikatakan tidak menemukan dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa Indonesia, tidak ada ungkapan tidak menemukan kecuali setelah pencarian. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak menemukannya padahal dia tidak cari, akan dimarahi. Nah, akan dimarahi. Seorang mengatakan tidak saya temukan di perpus. Kamu sudah ke perpus? Belum. Nah, maka apa yang terjadi? Dimarahi. Saya tidak menemukan buku tersebut di perpus. Padahal tidak pergi ke perpus. Ya, maka orang tersebut berhak untuk dimarahi. Maka dalam bahasa Indonesia, dan ini juga ada dalam bahasa Arab, ya, kata-kata tidak menemukan itu mengisyaratkan adanya pencarian. Lalu kalian setelah kalian mencari air, kalian ternyata tidak menjumpai air, barulah kalian tayamum dengan debu yang suci. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan Allah turunkan pada kalian dari mendung ma'an air liutahhirakum bihi, sebagai alat untuk pembersih kalian. Maka hal ini menunjukkan, sekian intahat, sekian kutipan dari Ibnu Hubairah. Wahadha mimma yadulu, maka ini menunjukkan keagungan Islam. Islam adalah dinu toharah, agama kebersihan. Agama nazahah, azama kebersihan, kebersihan konkret dan abstrak. Sebagaimana hal ini ditunjukkan, hal ini juga menunjukkan pentingnya sholat. Karena tidaklah sah orang itu ad-dukhul fiha, masuk dalam rangkaian kegiatan sholat tanpa dua toharah. Orang itu sholatnya sah setelah dia memiliki dua toharah sekaligus. Satu toharah saja tidak cukup. Yang pertama adalah toharah maknawiyah, toharah abstrak, pembersihan abstrak. Yaitu pembersihan diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Dengan tauhid dan memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kafir dan musyrik, sholatnya tidak sah. Tatoharoh konkret dari hadas dan najis dengan air atau ma yakumu makomahu, pengganti air. Koma yakumu, koma makoma, yakumu makoma atau koma makoma maknanya pengganti. Jangan diterjemahkan letterlek, susah nanti. Atau sesuatu yang berdiri di tempat berdirinya air. Berdiri di tempat berdiri itu artinya pengganti. Ya, maka satu kalimat yang menarik beliau sampaikan, sholat itu tidak sah kecuali setelah ada dua toharah sekaligus. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Toharah dari kemusyrikan dan kekafiran, toharah abstrak, dan toharah dari hadas dan najis, ini toharah konkret. Maka tadi ada kalimat yang penting beliau katakan, Islam adalah dinu toharah wa nazaha, agama kebersihan. Maka kalau kemudian orang Islam enggak bersih, itu bukan karena Islamnya. Karena orangnya malas. Malas dengan bersih-bersih. Itu permasalahan orang. Oknum, namun kok terlalu banyak ya? Oknum itu oknum, cuma oknumnya agak banyak ya. Nah, karena perhatian dengan kebersihan atau kurang perhatian dengan kebersihan telah jadi untuk sebagian orang budaya. Nah, maka benar ungkapan sebagian orang, al-Islam mahjubun bil muslimin. Nah, Islam itu indahnya Islam tertutupi kelakuannya orang Islam. Nah, indahnya ajaran Islam tertutupi oleh kelakuannya orang Islam. Kalau Islamnya bagus, dinu toharah wa nazaha, agama kebersihan, telah diisyaratkan dengan kewajiban membersihkan dari najis, membersihkan dari hadas. Ini isyarat. Ini isyarat yang menunjukkan kalau Islam adalah agama kebersihan. Indahnya Islam tadi seringkali tertutup. Di dunia nyata tertutup dengan ulah orang-orang Islam yang tidak suka dengan budaya bersih atau kurang suka dengan budaya bersih. Kemudian wa'alam, dan ketahuilah bahasanya air, idza kana bagian, jika dia masih tetap dalam kondisi aslinya, tidak bercampur dengan materi yang lain, maka dia adalah air tahur dengan sepakat ulama. Demikian juga jika berubah salah satu sifat fisiknya yang tiga, yaitu baunya atau rasanya atau kewarnanya, dan itu berubah dengan najis, maka dia adalah air najis juga dengan sepakat ulama. Yang ulama sepakat tidak boleh menggunakannya untuk berwudu dan untuk mandi. Namun jika berubah salah satu sifatnya dengan pencampur, dan pencampurnya itu adalah maddah tahirah, materi yang suci. Contohnya dedaunan pohon atau sabun atau isnan yang tadi, tumbuhan yang dulu dipakai, abunya dipakai untuk cuci baju, atau sidr atau materi suci lainnya. Dan pencampur tadi lam yaghlib, tidak mendominasi air itu. Falibatil ulama fi dzalika, maka sebagian ulama dalam masalah ini terdapat rincian dan perselisihan. Namun yang benar, dia adalah air yang suci, boleh bersuci dengannya dari hadas dan boleh bersuci dengannya dari najis. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka boleh bagi kita untuk menyimpulkan bahasanya air itu cuma dua macam saja. Macam yang pertama adalah air tahur yang sah untuk bersuci. Air tahur adalah air yang tetap dalam ciptaan aslinya atau tercampur dengan materi yang suci dengan catatan lam taghlib alaihi. Campuran suci tadi tidak dominan dan campuran tersebut tidak menghilangkan nama air untuknya. Kemudian macam yang kedua, air yang najis yang tidak boleh digunakan. Maka air ini tidaklah bisa menghilangkan hadas dan tidak pula menghilangkan najis. Itulah air yang berubah bin najasah, berubah dengan najis. Wallahu ta'ala a'lam. Maka pendapat yang diambil oleh penulis buku ini, air itu cuma dua macam saja. Air tahur sama air najis. Air yang tahur ada dua macam, yang memang air yang masih asli atau kecampuran dengan materi yang suci namun tidak dominan. Gimana kalau dominan tadi? Kalau dominan bukan lagi disebut air. Bukan lagi disebut air, maka dia tidak masuk dalam pembagian air. Wong ini pembagian air. Nah, ini kan pembagian air. Nah, karena pembagiannya pembagian air, maka semuanya adalah yang tergolong air. Adapun jika campuran tadi yang dominan, maka dia bukan air. Dia tidak masuk dalam bab ini. Nah, demikian pendapat beliau, dan insya Allah adalah pendapat yang pendapat yang cukup kuat dan kuat dalam masalah ini. Air cuma dua macam tadi. Sebagian ulama membagi air dengan air tiga macam, semacam di fikih muyasar itu mengikuti pembagian tiga. Bahasanya air itu adalah air tahur, kemudian ada air tahir, dan ada air najis. Ada disebut air tahir manakala tadi kecampuran dengan materi suci. Kecampuran dengan materi suci, kalau di sebagian ulama memandang itu suci namun tidak mensucikan. Namun pendapat yang dipilih oleh penulis al-mulakhas al-fiqhi itu adalah termasuk tahur, berarti suci dan mensucikan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jika tidak ada pertanyaan, demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.